Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa'a bima syaa'a min anwa'it ta'at. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa'a bima syaa'a min anwa'il khairat. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa'a bima syaa'a min anwa'il hasanat. Wa sallallahu wa sallama ala man qama bitta'at wa ala man qama bil hasanat habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana kama jama'tana fi hadzal majlis فاجمعنا يوم القيامة في الجنة مع حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا وارزقنا عملا متقبلا. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, perindu-perindu Allah, pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan bersama, tidak lupa guru kita semuanya, Buya Yahya, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa juga beliau, guru kita juga, Umi Fairuz, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah. Dan tidak lupa barusan beliau, Habib Novel Al-Attas, yang telah banyak memberikan hikmah, nasihat tentang urusan majlis ilmu. Mudah-mudahan dari nasihat yang beliau sampaikan tentang keutamaan ilmu dan macam-macam hal yang beliau sampaikan menjadikan sebab hati kita tenang, semakin rindu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerinduan di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hal yang mahal. Sehingga disebutkan dalam satu istilah ilmu tasawuf dengan istilah al-ba'is, dorongan, motivasi untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ini suatu yang istimewa, yang tidak akan diberikan oleh Allah kepada sembarang hambanya kecuali hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala jika memilih hambanya tidak akan tanggung-tanggung. Mungkin dia berkecimpung di kubangan yang haram, akan tetapi kalau dipilih, ia akan menjadi hamba yang mulia, lebih mulia daripada ustadz yang ceramah. Karena Allah yang menghendaki. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini adalah memang hamba-hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai nanti menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ba'is, dorongan, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sungguh yang dinamakan ba'is itu adalah tidak datang orang ke majelis ini berangkat di waktu pagi setelah sholat subuh, melainkan Allah yang menolong dia. Inilah ba'is. Kenapa ada orang bisa mendengarkan kalimat as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, tiba-tiba ia tinggalkan ranjangnya, dibuang itu bantal sehingga ia mengambil wudu, pakai kopiah, pakai koko, pakai mukena menghadap kepada Allah menuju masjid. Ini adalah dorongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya butuh dorongan ini agar supaya menjadi tetap semangat terus. Karena yang namanya orang itu penyakitnya ya gitu. Seperti apa yang tadi katakan Habib Novel, Masya Allah kalau takbir akbar seneng. Tapi giliran kalau majlis rutinan ya itu-itu saja. Ya kan? Lah ini kenapa sebabnya? Karena satu, kita kurang mencari adanya dorongan agar supaya kita semakin semangat menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat ada orang dipermudah untuk bisa menjauhi kemaksiatan, di saat berangkat menuju majelis, Tak taunya di pinggir jalan ada orang mungkin barangkali tidak pakai kerudung, tapi alhamdulillah dia memajamkan mata, maka itu dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin di saat ada di perjalanan tiba-tiba menemukan ada uang barangkali jatuh, akan tapi Anda tidak tergerak untuk mengambil pun, ini uangnya siapa? Anda tetap memacu jalan kendaraan Anda, maka itu adalah pertolongan, dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dorongan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua model. Yang pertama, dorongan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dipilih. Jadi tiba-tiba dikasih oleh Allah gitu saja. Ada dikasih, yang tadinya orang kafir, orang Kristen, tiba-tiba ternyata dibuka hatinya oleh Allah, dikasih Bais ini sehingga menjadi ahli iman, masuk Islam. Tapi ini 1001, ini orang kayak gini 1001. Jangan nunggu seperti itu. Kalau nunggu seperti itu ya, kalau kita dipilih. Yang kedua, dorongan itu ada kalanya ada karena ada sebab-sebab yang dilaksanakan, sebab-sebab yang dipatuhi, sehingga senantiasa diberi dorongan semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ubahnya rezeki orang tua kami. Rezeki itu kan sudah ditanggung oleh Allah. Allahur Razzaq, Allah zat yang memberi rezeki. Ada kalanya rezeki itu dikasihkan oleh Allah langsung, walaupun enggak kerja dikasih rezeki. Betul enggak? Benar. Jadi enggak perlu kerja dikasih rezeki, benar. Jangan ragu, iya. Memang ada. Bapak Ibu tahu orang gila yang dicondol itu? Tahu orang gila yang di pos kambling itu? Mana dia kerja? Tapi alhamdulillah makan ya ada. Kenapa? Karena Allah tidak akan zalim kepada hamba-hambanya. Wa ma min dabbatin illa rizquha 'ala Allah. Tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang gila 2 hari enggak makan, waktu sempoyongan kelaparan. Tiba-tiba ada orang baru keluar mau jualan bakso, ngelihat kasihan ini orang gila, kayaknya kelaparan, dibungkuskan 2 bakso. Padahal dia enggak kerja. Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Akan tetapi juga perlu ingat, rezeki pun diberikan oleh Allah dengan kita usaha mencari sebab, bisnis, jualan motor, jualan mobil, jualan rujak, jualan ini, akhirnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya semuanya benar. Ya, pada intinya semuanya benar. Yang nunggu asal benar yakin ini ya. Nunggu ya, dan nunggu pun barangkali jadi gini Ibu, kapankah kita enggak perlu kerja? Nunggu saja gampang jadi orang gila. Nah ini ya, kalau jadi orang gila boleh kita enggak kerja. Lah ini sudah punya istri ya kan, anaknya 12, nunggu terus, ngaji terus. Ya mungkin dikasih oleh Allah, tapi ini kata Allah, entar tak kasih dulu. Kalau sudah stres baru tak kasih ya. Akan tapi kalau sudah sehat, seger buger kayak gitu, maka ambillah rezeki Allah itu dengan sebab-sebab yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama semangat untuk termotivasi semakin dekat kepada Allah ini, ada kalanya langsung diberikan oleh Allah, akan tapi ada kalanya karena sebab-sebab. Dan di antara di situ sebab-sebabnya ulama mengumpulkan ada 3 hal. Sebab orang itu senantiasa diberi semangat oleh Allah di dalam ibadah, itu ada 3 hal. Yang pertama, sebab tersebut yang pertama itu adalah karena ada makna khauf, takut. Ada merasa takut. Anda tahu takut, khawatir. Kami kasih contoh. Kalau ada orang kena penyakit diabetes, kadar gulanya tinggi, setelah diukur 500 ke atas, astagfirullah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit itu. Kadar gulanya 500 ke atas, normalnya berapa? Normalnya berapa kadar gula? 180, ini 500, berapa kali lipat itu? Kata dokter, awas kamu, inti minum air yang manis atau makan makanan yang manis, satu suapan saja mata inti bisa buta. Kenapa? Kadar gula inti kelewatan batas. Ayo coba, kalau ditawarin orang mau donat, kira-kira dimakan nggak? Ayo mau minum apa? Mau minum kopi yang ada gulanya atau teh yang ada gulanya? Apa jawaban dia? Enggak, saya mau minum air putih saja. Kenapa kok dia meninggalkan makanan yang enak, yang manis-manis? Kenapa dia meninggalkan minuman yang manis-manis itu? Karena dia ngerti, kalau dia minum, matanya buta. Kalau dia minum, matanya buta. Dia takut. Sehingga dia lebih baik ngambil air putih yang benar-benar enggak ada efek samping. Dan ketahuilah, semangat itu akan muncul jikalau kita merenung akan urusan siksa Allah Subhanahu wa taala. Neraka Allah sangat pedih, orang tua kami. Neraka Allah sangat mengerikan. Dan orang yang masuk neraka semuanya dijata oleh Allah. Yang masuk surga semuanya dijata oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai disebutkan suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat melihat tangan kanan beliau, beliau senyum dan senang melihat tangan kanan beliau, tiba-tiba pun menoleh ke tangan kiri, ternyata beliau nangis ini. Di saat melihat tangan kiri beliau nangis, sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa di tangan kananmu dan ada apa di tangan kirimu? Kenapa engkau di saat melihat tangan kananmu senyum, senang, di saat melihat tangan kirimu engkau menangis ya Rasulullah?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang dan menyodorkan kertas. Dan kertas itu diberikan ke tangan kananku, dan kertas itu juga diberikan ke tangan kiriku. Apa maknanya itu ya Rasulullah? Kertas yang disodorkan di tangan kiriku, ini adalah as'al asma al-madhkur fi ahlil jannah. Ini nama-nama yang disebut di dalam ahli surga. Sudah tercantum. Dan aku senang, kenapa? Karena ada sebagian umatku yang masuk ada di situ. Aku senang, kata Nabi Muhammad. Akan tapi di saat aku melihat di tangan kiriku, ternyata di situ disebutkan di tangan kiriku, kata Malaikat Jibril, itu adalah nama-nama orang ahli neraka. La yaziduna wa la yankus, dan tidak bakal bertambah dan tidak akan berkurang. Ahli surga enggak bakal bertambah, ahli neraka enggak bakal berkurang, sesuai yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan kenapa aku menangis di saat melihat tangan kiriku? Karena ada sebagian umatku masuk neraka. Ada sebagian umatku masuk neraka, dan ternyata yang menjadikan sebab aku semakin sedih, ternyata ada sebagian umatku yang hidup di kalangan majelis ilmu, anaknya kiai, anaknya ustaz, tapi masuk neraka. Ini yang menjadikan Nabi Muhammad menangis. Mudah-mudahan kita semuanya ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau kita sudah mikir orang tua kami, coba ini ahli neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu dahsyat siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang sering diulang-ulang oleh guru kita, paling ringannya siksaan neraka Allah jika kita menginjakkan ke lantai neraka yang paling ringan, ubun-ubunnya, otaknya akan mendidih. Lalu bagaimana jika api neraka itu berada sampai mata kakinya orang itu? Lalu bagaimana jika api neraka itu sampai berada di lututnya orang tersebut? Lalu bagaimana jika ternyata api tersebut berada di separuh anggota tubuhnya? Lalu bagaimana jika api neraka tersebut menenggelamkan itu orang untuk masuk ke dasar neraka? Betapa dahsyat itu yang namanya neraka. Ayo. Masihkah kita bermalas-malasan untuk bangun malam? Masihkah kita bermalas-malasan untuk membaca Al-Quran? Masihkah kita bermalas-malasan saat itu untuk tidak hadir majelis ilmu? Enggak. Aku rindu bangun malam. Aku rindu sholat berjamaah. Aku rindu meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena takut neraka. Semangat orang tua kami. Semangat. Kenapa? Karena takut neraka. Ada seorang pemuda. Orang tuanya sakit, harus dioperasi, butuh uang sekian juta. Akhirnya apa? Dari mana saya dapat uang ini? Tapi insya Allah pertolongan Allah pasti ada. Aku coba akan melamar pekerjaan. Akhirnya dia melamar pekerjaan, ternyata dijanjikan oleh kantornya, sebelum jam 7 kamu harus nyampe di kantor ini. Kalau kelewat jam 7, enggak ada kerjasama. Coba. Padahal ini anak orang tua kami biasanya kalau tidur itu Bapak Ibu lewat jam 12. Tapi karena dia ngerti, aku butuh uang untuk operasi orang tuaku, dan besok saya dapat pekerjaan, dan biasa dapat pekerjaan langsung dapat uang barokah, uang gaji, maka sudah, kira-kira orang ini akan tidur lewat jam 12 atau tidak? Tidak. Dia tidur sebelum jam 12. Bahkan yang biasanya dia gak bangun malam, setelah itu apa? Karena dia pingin kerjaannya diterima, akhirnya jam 3 bangun malam. Padahal gak pernah orang tua kami. Kenapa kok dia bisa bangun malam? Karena dia takut ibunya gak dapat biaya operasi. Bahkan sholat subuh pun dia gak mau tidur. Dia biasa sholat subuh tidur, gak mau tidur. Kenapa? Kalau tidur takut kebablasan. Janjiannya jam 7. Berangkat jam 6, nyampe sana sudah setengah 7. Kenapa ini ada perubahan seperti ini? Karena takut gak dapat uang, gak dapat pekerjaan, gak bisa ngoperasi ibunya. Loh, ini urusan dunia menjadikan kita takut. Lalu bagaimana urusan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Makanya ayo orang tua kami, di saat kita sudah mulai kendor, mulai malas, ingat, neraka Allah ini dalam. Awas, neraka Allah ini bahaya. Dan saking hebatnya Allah Subhanahu wa taala untuk ngajak hitung-hitungan kepada hambanya, yang jelek nanti dimasukkan ke neraka, yang baik akan dimasukkan surga. Setiap hari Allah mengutus malaikat Raqib Atib untuk mencatat amal kebaikan kita. Ini saking pentingnya kita ini. Bapak Ibu tahu enggak? Kalau ada orang yang dimuliakan, guru kita Jaza Buya Yahya itu, coba di mana-mana dikerubung orang, tulisannya ditunggu-tunggu ya, di Facebook, di BBM, di Twitter, setiap menit omongannya ditunggu orang. Kenapa? Beliau orang penting, iya kan? Kemana-mana dikerubung orang, Anda semuanya lebih penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah menitipkan dua malaikat Raqib Atid yang mencatat amal kebaikan Anda dan mencatat amal kejelekan Anda. Berarti nilai Anda lebih penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka awas, hati-hati. Maka yuk semangat ibadah kepada Allah. Lah, semangat itu akan muncul kapan? Kalau khauf ini ada, takut. Ini yang pertama. Yang kedua agar supaya semangat itu muncul di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama menyebutkan harus ada at-tamak. Tamak itu rasa pingin. Rasa pingin. Seseorang itu kalau diiming-imingi sesuatu, dikasih sesuatu, semakin semangat. Coba kalau majelis Al-Bahjah ini, yang datang di majelis Al-Bahjah sebelum 6:30 akan dikasih uang 10 juta. Kira-kira penuh enggak? Penuh. 10 juta, Pak. Kerja berapa hari itu, ya kan? 10 juta ini. Jadi orang-orang kalau dikasih keinginan itu mau. Atau barangkali yang belum punya istri nih, yang datang sebelum 6:30 dikasih jodoh oleh Buya Yahya, gimana? Semangat. Ya. Gak ada yang telat. Biasanya Wirdul Fatih itu kan hanya orang-orang tertentu itu Wirdul Fatih. Orang-orang pilihan itu kalau ceramah baru penuh. Itu Wirdul Fatih penuh. Kenapa? Ya biasa orang itu kalau dikasih iming-iming itu semangat, Bapak Ibu. Taubahnya anak kecil, orang tua kami. Kita sering menemukan anak kecil itu kalau suruh mutolaah males, suruh ngulang mata pelajaran males. Nah, ayo belajar malam, enggak Umi capek, masa pagi sholat, pagi belajar sampai duhur masuk ke MI, malam suruh belajar lagi, kapan nonton televisinya Umi, kan susah anak kecil ini. Ternyata ibunya enggak kalah pinter ibunya. Nah, dengerin, kamu kalau dapat ranking 1, lulus kelas 6 dapat ranking 1, SMP dapat ranking 1, SMA dapat ranking 1, atau kuliah dapat ranking 1, nak sok kamu minta apa tak kasih. Mau mobil baru, sok tak kasih. Mobil baru ya, sok dikasih. Akhirnya coba, setiap dia enggak mau buka mata pelajarannya, ingat, mobil enggak dapat. Nah, iya kan, laptop enggak dapat, kan gitu. HP baru enggak dapat. Nah ini cerdas ini ibu kayak gitu tuh. Dan memang wajar orang tua kami diiming-iming seperti itu, wajar Bapak Ibu. Sehingga apa? Anak tersebut semangat kuliah, enggak pernah bolos, akhirnya benar dapat ranking 1. Alhamdulillah dapat mobil-mobilan. Alhamdulillah ya, dapat mobil-mobilan. Artinya apa? Semangat dia terpacu karena saat itu dia dipingini sesuatu. Maka sama, yang pengen semangat istiqomah mendekatkan diri kepada Allah harus pingin sesuatu, dan kepinginan kita lebih daripada urusan dunia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Seberapa pengin Anda masuk surga, maka semangat itulah akan muncul. Kalau pengin masuk surganya malas, kan ada orang itu Bapak Ibu asal masuk surga. Nah, kalau asal masuk surga Bapak Ibu ya kecil dong. Iya kan? Kita pengin masuk surga bersama Nabi Muhammad. Kalau asal masuk surga Bapak iya. Anda tahu Bapak Ibu yang namanya kendaraan itu ada kelas angkot, kelas ojek. Kalau naik ojek itu masa Allah bikin sepot jantung gitu. Iya kan? Nah ini, ada juga naik angkot memang enak Bapak Ibu, tapi nyampenya lama. Iya kan? Ada juga naik taksi. Dan taksi macam-macam, ada yang Mercy, ada yang ini, ada yang itu. Kira-kira angkot taksi sama angkot umum lebih enak mana? Jelas. Iya kan? Jelas, makanya kalau masuk surga orang tua kami, jangan sampai masuk surga hanya asal-asalan tok. Ya, masuk surga asal-asalan tok, jangan. Masuk surga yang paling tinggi bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat Bapak Ibu, surga adalah puncaknya kenikmatan. Surga kenikmatan. Kenikmatan yang Anda rasakan di dunia jauh dibandingkan dengan surga. Bahkan disebutkan paling melaratnya orang yang masuk surga, dia akan mendapatkan surga 10 kali lipat plus isinya. 10 kali lipat dunia plus isinya. Paling melaratnya orang ahli surga, Pak. 10 kali lipat dunia plus isinya. Paling melaratnya surga. 10 kali lipat dunia plus isinya. Ini orang paling melarat ini. Gimana yang kaya raya di surga itu? Sampai disebutkan orang tua kami, Malaikat Jibril suatu ketika ingin ngukur surga. Malaikat Jibril ingin ngukur surga. Ya Allah, izinkan aku ngukur surga. Kata Allah, sok ukur surga itu. Beliau terbang dengan sayapnya. Malaikat Jibril kan punya sayap. Terbang dengan sayapnya 300 tahun. Sampai nafas beliau terengah-engah capek. Enggak nyampe. 300 tahun. Belum nyampe. Ya Allah, ini sudah separuh atau apa? Belum. Terbang lagi inti 300 tahun. Terbang lagi 300 tahun, orang tua kami. Belum nyampe. Ini gimana ya Allah? Belum, katanya. Nyampe, terbang lagi 900 tahun. Malaikat Jibril terbang. Ngukur panjangnya, lebarnya surga. 900 tahun gak nyampe-nyampe. Setelah 900 tahun ini, Malaikat Jibril sudah capek. Benar ini. Oh, 3 kali ini sudah. Sudah capek, benar. Akhirnya, bidadari nyamper kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, apa yang kamu lakukan? Aku lagi ngukur surganya Allah, katanya. 900 tahun perjalanan ini surga Allah kok belum nyampe. Apa kata bidadari? Ini bukan surga Allah. Maksudnya apa? Ini bukan surga Allah keseluruhannya. Tapi ini kaplingan punya surganya suamiku. Kaplingan surga suaminya 900 tahun belum apa? Belum nyampe, ibu. Gimana surga Allah semuanya? Ini kata bidadarnya, ini surga kaplingan punya suamiku. Punya satu orang, Pak. Lebarnya diukur 900 tahun gak nyampe. Gimana surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Ayo, masih ingin males gak ibadah kepada Allah. Ini surganya Allah seperti itu. Sudah gitu orang tua kami, ini bapak-bapak ibunya nanti. Di sana ada bidadari, Pak. Pengen gak punya bidadari? Pengen ya. Anda tahu bidadari, tidak ada orang yang paling cantik kecuali bidadari, orang tua kami. Bidadari itu karena saking cantiknya, kalau minum kelihatan airnya itu. Allah, gimana itu air sampai kelihatan? Jadi kalau minum kopi itu jadi itemnya kelihatan. Subhanallah, ini makhluk Allah yang paling istimewa, ini bidadari. Ya kan? Itu kelihatan orang tua kami itu. Kelihatan, makanya ibu jangan sombong. Modal mancung satu aja masya Allah beraninya sama suami. Itu lebih dadar, itu mancungnya gak karu-karuan itu. Iya kan? Masih tahu aduh, ini baru kelas mancung aja. Sudah sombongnya masya Allah, kok asal main perintah saja sama suaminya. Kalau disuruh gak pernah patuh. Jangan sampai kalah dengan bidadari. Bidadari seperti itu bang tua kami. Bahkan disebutkan bapak ibu, bidadari itu kalau meludah ke lautan, lautan jadi tawar. Lautan jadi tawar. Ayo coba orang yang paling cantik Cirebon ini ngeludah ke lautan jadi apa? Gak jadi apa-apa. Ini bidadari ini bang tua. Lah bidadari itu diperuntukkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak. Setiap orang dapat 70 bidadari. Setiap orang dapat 70 bidadari. 70 bidadari. Tapi ingat, yang paling cantik dari bidadari tersebut adalah seorang istri yang soleha yang masuk surga. Dia paling cantik melebihi daripada bidadari tersebut. Maka ibu, wahai para istri, jangan sampai yang masuk surga bapak-bapak tok. Ya kan? Jenengan ngenes. Ya, makanya harus masuk surga masuk surga bareng. Baik, inilah orang tua kami. Ini surga Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Maka ayo, seberapa pengen kita masuk surga Allah, maka seperti itulah nanti semangat akan muncul. Ini yang kedua, yang ketiga semangat itu akan muncul orang tua kami di saat kita ada cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah orang itu rindu kepada Allah dan rindu kepada Nabi Muhammad, maka sungguh semangat itu akan muncul. Disebutkan dalam satu ayat, Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku, orang-orang yang melewati batas akan dirinya, kurang ajar kepada Allah, dolim benar kepada dirinya, enggak mau sholat, mabuk terus, zina terus, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah engkau pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang kenapa ini dihadirkan oleh para ulama? Coba orang tua kami, betapa sayangnya Allah kepada hambanya yang maksiat disebut kalimat ya ibadi. Wahai hambaku, ahli maksiat gak pernah sholat, mabuk terus, apa Allah berkata, ya ibadi, wahai hambaku, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah engkau putus asa dari rahmatku. Jangan pernah kau putus asa dari rahmat Allah. Alangkah agungnya Allah orang tua kami. Alangkah sayangnya Allah kepada hambanya. Kepada pelaku maksiat, Allah tidak serta-merta ngomong, hei tukang mabuk, tukang zina, tukang ini, enggak. Tapi dengan kalimat yang indah, ya ibadi wa hamba Allah. Maka sungguh benar orang tua kami yang disebutkan oleh para ulama, sabaqat rahmati ala ghadabi. Telah mendahului kasih sayangku daripada murkaku. Jadi kasih sayang Allah itu telah mendahului daripada murkanya. Sampai disebutkan Bapak Ibu, kasih sayang Allah itu melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Melebihi dari kasih sayang ibu kepada anaknya. Sampai disebutkan di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang ibu ikut perang. Seorang ibu ikut perang dan kebetulan sang ibu ini membawa anak. Karena perperangan yang sangat dahsyat, anaknya hilang. Anaknya masih usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Anak yang masih lucu seperti itu hilang orang tua kami. Dicari beberapa hari gak ketemu-ketemu Bapak Ibu. Sampai sang ibu ini merasa sedih sekali. Karena anak, ya Allah ini gimana anakku ini. Lagi sedih seperti itu orang tua kami. Tiba-tiba anaknya melambai tangan dari kejauhan. Umi, umi, umi, umi. Maka uminya menyamper, anakku, anakku. Akhirnya apa? Sang anak menangis, ibunya menangis. Mereka semuanya lali bertatapan sehingga mereka berpelukan. Lalu para sahabat semuanya melihat mereka bercucuran air mata. Kata Nabi Muhammad, kenapa kau nangis wahai sahabatku? Ya Rasulullah, kasih sayang seorang ibu kepada anak, ya Rasulullah. Hilang beberapa hari anaknya, ya Rasulullah. Ibunya rindu, sekarang bertemu dan mereka kangen-kangenan. Itulah yang menjadikan kami menangis, ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi Muhammad, hei para sahabatku, mungkinkah ibu yang tadi kangen kepada anaknya, mungkinkah rela anaknya dibakar? Dibakar gimana ya Rasulullah? Dibakar di api yang menyala-nyala. Ya tidak mungkin ya Rasulullah. Karena sang ibu ini berkasih sayang benar kepada sang anak tersebut. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ketahuilah wahai sahabatku, Allah lebih berkasih sayang kepada hambanya melebihi daripada ibu ini. Sehingga Allah tidak tega untuk membakar hamba-hambanya. Asal benar ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan pula dalam riwayat orang tua kami, setiap hari yang namanya langit itu minta izin kepada Allah. Setiap hari langit itu minta izin. Ya Allah izinkan ya Allah aku untuk menumpahkan isi langit ini. Biar orang-orang ahli bumi pada mati semuanya. Tapi enggak diizini oleh Allah. Bumi pun minta izin. Pengen melumat orang-orang yang di atas bumi. Tapi enggak diizini oleh Allah. Lautan, gunung-gunung minta izin. Akan tapi Allah hanya menjawab, hei semuanya makhlukku, langit, bumi, gunung, lautan, aku ciptakan kamu semuanya untuk bukan mengadab mereka. Kalau aku menciptakan kamu untuk mengadab mereka, niscaya aku tidak akan berkata seperti ini. Apa kalimat yang diucapkan Allah saat itu? Hei, kamu tahu enggak kasih sayang seorang ibu? Kalau ada seorang ibu yang punya anak, anaknya kok nakal, mungkin menjadi sampah masyarakat, oleh orang kampung dimusuhi karena anaknya memang nakal, anaknya jelek, sehingga kalau setiap ketemu dimarahin terus, bahkan diusir dari kampung tersebut, diusir mungkin dari desa tersebut. Tapi yang namanya ibu bagaimana? Nak, biarin orang lain ngusir kamu nak, tapi engkau sama ibu tetap harus dekat nak, tetap dipeluk sama sang ibu tersebut, karena ini kasih sayang ibu. Allah subhanahu wa ta'ala kasih sayang yang lebih daripada itu. Bahkan kalau kita tengok orang tua kami, setiap pagi Allah pasti membuka pengampunannya. Di saat matahari mau terbit itu Allah membuka pengampunannya. Siapa yang mau minta maaf? Barangkali di malam hari ada yang mabuk. Barangkali di malam hari ada yang lupa enggak sholat isya. Ayo sok ini di pagi hari minta maaf kepadaku. Akan aku maafkan. Begitu juga nanti di saat mau terbit, terbenamnya matahari. Di saat masuk waktu sore pun Allah membeber pengampunannya. Ayo siapa yang melaksiat di pagi hari. Barangkali ada yang jualan bohong. Barangkali ada yang ini, ada yang itu nih. Sebelum terbenamnya matahari, siapa yang meminta maaf. Bahkan bukan hanya itu saja. Nanti di tengah malam bagaimana sepertiga malam Allah membeber pengampunannya. Hal min mustaghfirin fa'afirullah. Ada yang minta pengampunanku nih, saya aku ampuni. Coba lihat betapa agung gedenya pengampunan Allah. Setiap saat hamba-hamba Allah senantiasa diintil dengan pengampunannya. Maka rugi kalau kita menjadi hamba yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas. Loh, kalau kita sadar orang tua kami, Allah sangat kasih kepada kita. Maka sungguh hati kita akan ngomong, ya Allah aku rindu kepadamu ya Allah. Akan berkata seperti itu. Ya Allah aku cinta kepadamu ya Allah. Loh, kalau sudah dia ngomong kayak gitu orang tua kami, dia mikir, aku ngomong cinta kepada Allah sholat malam kok males. Aku ngaku cinta kepada Allah kok masih makan yang haram. Maka dia belajar meninggalkan. Sholat malam bangun, sholat subuh, sholat berjamaah, yang haram ditinggalkan. Kenapa? Setelah ada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah semangat yang bisa tumbuh karena tiga hal. Yang pertama apa? Apa yang pertama tadi? Apa? Takut. Yang kedua, pingin masuk surga. Yang ketiga, ada cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Nabi Muhammad. Nah sekarang orang tua kami, Kalau sudah semangat itu muncul, Bapak Ibu. Nah, biasanya semangat itu pasti muncul. Kalau majelis kayak gini, Bapak Ibu lagi majelis, semangat muncul. Tapi kalau pulang, hilang. Iya kan? Sampai ada orang cerita, Bu, yaitu Ustaz, kalau ngomong, Masya Allah, kayak kita itu disetrum, seret gitu, semangat. Tapi nanti, Ustaz, keluar pondok, hilang lagi. Loh, ini kenapa ini orang tua kami? Lah, ternyata di situ, Bapak Ibu, kita butuh menjaga semangat, menguatkan semangat, dan merespon semangat. Loh, ulama menyebutkan ini, ya. Kalau kita sudah punya semangat, oh, kita sudah punya keinginan untuk bangun malam, punya keinginan untuk membaca Al-Quran, punya keinginan infak, punya keinginan haji umroh, maka ingat, semangat itu harus dijaga. Bagaimanakah menjaga semangat? Menjaga semangat, ulama menyebutkan dari dua hal. Yang pertama, jangan pernah duduk-duduk dengan orang yang suka maksiat, akan menjadikan semangat kita lemah, bahkan hilang. Duduk-duduk dengan orang yang suka maksiat, mabuk-mabukan, mungkin pergunjingan, jangan kumpul dengan mereka. Semangat kita itu akan hilang, itu orang tua kami. Kalau kita kumpul-kumpul dengan mereka, semangat akan hilang. Ini yang pertama. Pokoknya kalau melihat orang yang gak benar, Anda mengingatkan boleh, tapi gak perlu kumpul-kumpul. Ya, tidak ada manfaatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang tua kami, yang kedua adalah belajar untuk berpaling dari tipu daya syaitan. Belajar berpaling dari tipu daya syaitan. Mohon maaf. Setan itu orang tua kami mengajak manusia bukan hanya melalui comberan tapi melalui kebaikan juga. Mohon maaf, ada orang Bapak Ibu majelis taklim, ada majelis taklim atau sholat ke masjid, tiba-tiba ke kamar mandi, tak taunya di kamar mandi Bapak Ibu ada dompet ketinggalan kan gitu. Setelah ditengok keluar, loh kayaknya pakai yang mobil merah itu, kayaknya mobil merahnya sudah pulang. Setelah ditengok, orang tua kami dompetnya, Masya Allah, Bapak Ibu, isinya banyak. Coba, setan ngomong apa? Ambil inti. Inti kan lagi butuh, anak inti kan panas itu. Ambil, gak ada yang tahu itu. Kan gitu. Loh, ini setan, Bapak Ibu. Tapi ingat, belajarlah untuk berpaling dari tipu daya setan. Di saat ada bisikan kayak itu langsung, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Enggak, ini uangnya siapa? Ambil, pada KM, ini punten. Ada uang ketinggalan. Jadi biasakan seperti itu. Atau mungkin lagi perjalanan, Bapak Ibu, mohon maaf, ini kebiasaan orang. Kalau ketemu mangga, itu kan Bapak Ibu, namanya mangga ya, merah-merah gitu. Kuning-kuning, ya Allah ini mangganya siapa? Diambil satu kayaknya gak masalah itu. Padahal pengen ngaji. Iya kan? Pengen ngaji masih mikir mangga itu. Oh enggak. Kalau mau mangga ya harus beli. Jangan mangganya orang. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan yang setan yang terkutuk. Dibiasakan belajar untuk berpaling dari godaan setan yang terkutuk. Maka semangat itu akan stabil. Terus orang tua kami, ini yang pertama. Terus yang kedua adalah semangat itu perlu. Ada semangat Ustaz, tapi kecil. Perlu dorongan, dikuatkan. Semangat perlu dikuatkan. Ada semangat Ustaz. Siapa yang gak rindu bangun malam? Ayo. Siapa yang gak rindu banget? Siapa yang gak rindu baca Al-Quran? Tapi kerinduan itu kecil, Ustaz. Masih kalah sama ranjangnya yang gede itu. Iya kan? Apalagi sudah ranjang yang gede diselimuti, sudah ketutup itu. Badal kangen. Iya kan? Kalau sudah kelewat sampai subuh nyesel. Ya Allah, kenapa saya gak sholat malam? Loh, ini gimana? Jadi rasa semangatnya itu kecil. Ini gimana? Perlu dikuatkan dengan tiga hal. Ulama menyebut dengan tiga hal. Yang pertama apa? Memperbanyak zikir. Orang kalau lidahnya basah dengan zikir, hatinya akan dijaga oleh Allah. Semangatnya tetap stabil. Asal zikir. Orang tua kami ini zikir. Tadi kata Habib Novel, zikir harus di mana-mana memperbanyak zikir. Maka biasakan orang tua kami kemana-mana bawa tasbih. Biasakan. Anda belajar punya hubungan khusus dengan tasbih. Sehingga ada orang itu Bapak Ibu kalau tasbihnya ketinggalan itu merasa hilang. Kehilangan. Ya Allah iman tasbihku kok kemana ini kan gitu. Tapi ternyata banyak umatnya Nabi Muhammad merasa kehilangan itu apa? Kalau lupa bawa dompet. Oh ini kan musibah ini. Kenapa? Karena biasa mengkhususkan dompet. Jadi kemana-mana pasti harus bawa dompet. Akhirnya apa? Dompet lupa. Bingung sudah. Ya, sekarang enggak kemana-mana bawa tasbih. Kalau enggak tasbih, Al-Quran. Sehingga apa? Kalau sudah biasa membawa tasbih Al-Quran, kalau enggak bawa akan ada yang sesuatu yang hilang. Biasakan zikir. Zikir apa saja? Istighfar utama. Karena Nabi Muhammad tidak pernah kurang istighfarnya sehari semalam lebih dari 100. Baca solawat. Pokoknya istighfar ini akan menjadikan sebab hati kita ini orang tua kami cerah, bersinar, dan semangat itu akan senantiasa stabil dan muncul. Terus. Ini yang pertama. Zikir. Yang kedua orang tua kami. Yang kedua Bapak Ibu, Untuk menguatkan semangat yang kedua ini, senantiasa belajar merenungi kebesaran Allah dari urusan-urusan nikmat. Anda sekarang duduk di tempat ini karena nikmat dari Allah. Kaki Anda masih dijaga oleh Allah. Mohon maaf, enggak ada asam urat, enggak ada ini, enggak ada itu. Ayo syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata Anda pun masih dijaga. Terus mikir seperti itu orang tua kami sehingga yang ada semangat itu. Maka benar apa yang disampaikan oleh para ulama, yang mengetahui dirinya hakikatnya mengetahui Allah. Yang paham dirinya maka dia ngerti Allah. Yang enggak paham dirinya dia enggak kenal Allah. Maksudnya apa? Orang yang selalu merenung anggota tubuhnya maka ia akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang enggak pernah merenung anggota tubuhnya maka dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga agar supaya semangat itu kuat, orang tua kami duduk dengan orang soleh, kumpul dengan orang soleh, ini pasti ngikut ketularan. Kalau jenengan duduk dengan tukang bakso, ya akhirnya pingin cawe-cawe bikin bakso kayak apa, kan gitu. Ya kan duduk dengan tukang bakso. Tapi kalau duduk dengan orang soleh, maka dia akan ikut ke bawah soleh. Dan hakikatnya duduk dengan orang soleh, hakikatnya duduk dengan baginda Nabi Muhammad, orang yang paling soleh. Sebab kenapa orang tua kami? Karena gini ibu, kita duduk dengan orang soleh. Mohon maaf, kita duduk dengan guru kita Buya Yahya. Buya Yahya pernah duduk dengan gurunya. Gurunya Buya Yahya pernah duduk dengan gurunya sampai nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pentingnya duduk dengan orang soleh ini, mendapatkan curahan cahaya keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui dari guru sampai kepada guru kita. Maka ayo yang rindu untuk duduk dengan orang soleh agar supaya semangat ini ada. Baik, semangat dijaga, semangat dikuatkan. Yang terakhir sekarang, jika semangat itu sudah ada, jangan nunda untuk mengamalkan. Nah, ini penyakitnya ini. Ya, kalau semangat itu ada, orang tua kami, jangan nunda untuk beramal. Fal yubadir, maka bergegaslah untuk menyambut itu semangat. Ada orang bapak ibu semangat mau infak ustaz, semangat mau infak ini. Tapi entar dulu lah buyanya nggak ada ini. Ntar dulu buyanya gak ada loh, ini bahaya ini, mau infak nunggu buya ini. Buyanya gak ada, ganti Habib Novel sama Ustaz Sek, nanti aja dulu, minggu depan dulu. Jangankan minggu depan ibu, baru keluar ke situ aja Masya Allah melihat bakso, bawa satu mobil teman kan. Kalau beli bakso satu kan gak bisa ya kan. Beli bakso satu gak bisa, akhirnya belikan bakso satu mobil ya kan. Satu mobil uang 100.000 pak, dikeroyok satu mobil habis, minggu depan sudah gak infak nanti. Makanya jangan nunda. Pokoknya kalau sudah ada semangat, cepat laksanakan. Ya. Kalau Anda terketuk hati, Anda pengen nanti berzikir kepada Allah, Anda langsung pulang. Jangan nongkrong di mana. Jangan balik duduk ke sini. Karena nanti semangat itu akan hilang. Cepat sambut itu semangat. Sehingga seorang ulama berkata, para ulama menyebutkan bahwasannya, siru ilallahi urjan wa makasir. Menujulah kepada Allah. Sambutlah perjalananmu kepada Allah urjan, dengan pincang, wa makasir, dan serba kekurangan. Jadi menghadap kepada Allah, orang tua kamu jangan nunggu sempurna. Kalau mau baca Al-Quran, jangan nunggu pinter Al-Quran dulu. Itu bohong itu. Kapan pinternya? Enggak pernah ngaji. Iya kan? Ya, langsung baca itu. Kalau ingin bangun malam, Bapak Ibu jangan nunggu waktu luang. Kapan waktu luangnya? Karena menunggu waktu luang, itu adalah batolah, omong kosong itu. Makanya ayo, kalau sudah hati kita ini rindu untuk melakukan amal kebaikan, enggak usah nunda, segera lakukan. Loh kalau kita sudah ini, coba kerinduan kita sekarang baca Al-Qur'an, langsung diantem baca Al-Qur'an, enggak ditunda-tunda. Maka nanti ada kerinduan lagi bangun malam, diantem terus, akhirnya menjadi hamba Allah yang senantiasa mempercepat di dalam urusan amal kebaikan. Maka ini adalah hamba yang soleh, ini adalah hamba yang solehah, maka insyaallah ini adalah hamba surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah orang tua kami yang bisa kami sampaikan. Cukup insyaallah sedikit saja, barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga dipersilakan, akan kami jawab jika kami bisa menjawab. Jika kami tidak bisa menjawab, akan kami tanyakan kepada guru kami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selamat datang, kami haturkan kepada Ustaz Abu Hanifah atas tausiah atau nasihat yang telah beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para jamaah, bapak-bapak dan ibu, para orang tua kami, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan, dan kami berikan kesempatan satu jamaah dari bapak-bapak dan satu jamaah dari ibu-ibu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Ibu-ibu. Ibu di belakang. Belakang. Di paling belakang, Bu. Belakang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan untuk ada Pak Haji atau Ustadz di luar kota. Kalau bicaranya amalan seperti membaca Al-Muluk surat malam di malam hari ataupun Yasin dan ataupun juga Asmaul Husna itu katanya cukup berat, dan jika dijalanin tetapi tidak kuat ataupun memang tidak sepadan itu malah dikaitkan dengan kondisi yang Islam yang dikaitkan dengan anarkis atau yang lainnya. Untuk menanggapi hal itu bagaimana ya? Baik, mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah, bapak-bapak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Al-Ustaz yang saya hormati, saya mau bertanya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa langtanadul birohata tungfikumi matuhibun, kami membaca artinya cuma kurang mengerti. Langtanadul birohata tungfikumi matuhibun, bahwa tidaklah engkau akan mendapatkan suatu kebajikan sebelum engkau menginfakkan harta yang kau cintai. Kami mohon dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama adalah tentang amalan. Membaca Al-Quran atau amalan apapun, mungkin dilakukan di malam hari atau mungkin di siang hari. Jikalau amalan tersebut tidak kuat, akan menjadikan sebab orang itu berperilaku anarkis atau mungkin berperilaku yang tidak sewajarnya. Apakah kalimat itu benar, Pak Ustadz? Ketahuilah, amal kebaikan yang kita lakukan jika dikarenakan Allah, maka tidak akan menjadikan sebab berpengaruh apa-apa, kecuali pengaruh kita semakin dekat kepada Allah. Jadi hakikatnya semuanya amal dari kebaikan itu yang kita lakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang menjadikan sebab ada pengaruh. Mohon maaf, ada mungkin orang gila, sampai ada di Jawa Timur itu gara-gara puasa Senin Kemis gila. Ajib. Puasa Senin Kemis gila. Lu kalau kayak gini ini diinformasikan, enggak ada yang mau puasa Senin Kemis ya. Padahal puasa Senin Kemis adalah puasa yang enggak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok bisa gila? Sebabnya satu, salah niat. Pokoknya kalau amal kebaikan yang dilakukan salah niat akan stres. Coba ini. Ini ternyata setelah dicek, dia puasa Senin Kemis sudah hampir 5 tahun pengin kaya raya. Memang benar ya. Tadi itu stres dulu baru dikasih kekayaan dia itu. Iya kan? Jadi puasa Senin Kemis bukan ngikut sunnah Nabi Muhammad tapi kaya raya. Lah coba, harusnya dia kerja, dia hanya puasa Senin Kemis. 5 tahun dia sudah capek, enggak kaya-kaya, akhirnya stres. Maka jadi intinya, amal kebaikan yang kita lakukan jika salah niat maka menjadikan sebab orang nyesel. Ya, menjadikan sebab orang nyesel, mungkin bisa jadi sebab jadi orang gila. Baca Al-Quran setiap malam, Ustadz. Mohon maaf, ini contoh. Baca Al-Quran setiap malam, Yasin Waqi'ah. Tujuannya apa, Ustadz? Melet tetangganya. Coba. Mohon maaf ini kan tujuannya enggak benar ini. Melet tetangganya. Sudah baca Yasin 2 tahun tak taunya tetangganya kawin sama orang lain. Apa enggak stres itu orang? Sudah baca apapun Al-Quran niatnya karena Allah. Dan kalau baca apapun amal kebaikan bukan karena Allah, capek Bapak Ibu. Capek. Makanya kalau ada Al-Quran dibaca atau mungkin amal kebaikan apapun yang dilakukan kok menjadikan sebab orang itu berubah, mungkin gak semakin baik, berarti dia salah niat. Anda lakukan di malam hari baca Al-Quran Waqi'ah. Kenapa? Karena dianjurkan. Ada sebagian ulama menyebutkan yang baca Al-Quran di malam hari di saat sholat malam, maka sungguh di dalam urusan dunia akan diberi kecukupan oleh Allah. Ya, ini. Ya, tapi ingat niatnya pertama karena Allah. Selebihnya satu keutamaan kalau dikasih kecukupan, alhamdulillah. Tapi niatnya bukan karena ingin dikasih kecukupan, tapi karena Allah. Sudah orang tua kami kalau niatnya karena Allah enak. Orang infak sedekah kalau karena Allah plong, ikhlas. Amal kebaikan kalau karena Allah plong ikhlas, makanya yang menjadikan sebab amal kebaikan itu yang dilakukan kok menjadikan sebab orang nyesel, mungkin ada hal kembali yang tidak benar, berarti niatnya itu bukan karena Allah. Maka ayo ditata niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ayat tadi itu adalah anjuran untuk kita berinfak, bersedekah, iya kan, dengan yang kita cintai. Memang itu keutamaan paling keutamaan sedekah. Jadi gini, sedekah itu ada martabat. Infak, melakukan infak, sedekah, kebaikan itu ada martabat. Orang yang berinfak, coba mohon maaf, mau nanya, orang yang berinfak uang 10 ribu dapat pahala enggak? Tapi kalau 100 juta dapat pahala enggak? Lebih gede apa lebih kecil? Lebih gede. Untung-untung itu yang diinfakkan adalah yang dicintai. Oh, ini pahalanya lebih gede. Maka ini termasuk bukan hanya derajat dermawan, tapi isar. Jadi ada, kalau dermawan itu gini Ibu, orang yang dermawan itu dia punya lebihan harta diinfakkan, ini dermawan. Tapi kalau isar itu mengutamakan orang lain di saat dia butuh, di saat dia cinta dengan barang tersebut, tapi diberikan orang lain, maka ini isar. Derajatnya a'la min martabati sakho. Isar, mengutamakan orang lain di saat dia butuh, itu lebih hebat makomnya daripada makom dermawan. Duh. Jadi ayat tersebut menyampaikan bahwasanya hendaknya kita melakukan apa kebaikan infak, maka hendaknya berinfak kepada sesuatu yang kita cintai, itu derajatnya paling tinggi. Akan tapi andaikan berinfak dengan biasa pun tetap dapat pahala, tapi pahala itu berkacek-kacek, pahala itu bertingkat-tingkat. Jadi pahala yang paling banyak itu adalah orang tua kami kalau kita berinfak kepada sesuatu yang paling kita cintai. Coba Bapak cinta apa Bu? Cinta fulus, iya kan? Berarti kalau cinta fulus, ayo infakin, sedekahkan. Berarti infakmu ini adalah infak yang pahalanya gede. Jadi apapun yang kita cintai diinfakkan. Cinta mobil ya sudah diinfakkan. Nah, cinta motor diinfakkan. Cinta ini diinfakkan semuanya. Maka ini termasuk adalah derajatnya lebih besar, pahalanya lebih gede daripada infak biasa orang tua kami ya. Tapi ingat, tetap kebaikan, andaikan ada orang infak biasa tetap dapat pahala. Tapi pahala itu berkacek-kacek, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaAllah orang tua kami, ini saja Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa apa orang tua kami, ya ini sekalian ada informasi. Jangan lupa minggu depan, Maulid Al-Bahjah 2. Ya. Maulid Al-Bahjah 2 yang langsung akan disampaikan oleh guru kita, Buya Yahya. Ya, besok minggu depan tanggal 21 Rabiul Tsani ya, setelah majelis ini langsung ke Al-Bahjah 2 minggu depan. Terus jangan lupa orang tua kami, malam ini pembukaan majelis Al-Bahjah Brebes ya. Pembukaan majelis Al-Bahjah Brebes ini barangkali wilayah Brebes mangga hadir malam ini. Pembukaan majelis Al-Bahjah Brebes bersama Buya Yahya di Masjid Jami' Babussalam. Masjid Jami' Babussalam, Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Brebes, sebelah timur pagar Pasar Sitanggal. Mangga yang di sana monggo dihadiri. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdzulna, wa afina wa la tulitna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'thir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, beri ya Allah semangat di dalam kami ibadah kepadamu ya Allah, dan jagalah semangat ini ya Allah agar supaya kami senantiasa istiqomah ya Allah. Yang sudah datang di tempat ini beri keistiqomahan ya Allah, yang sudah bangun malam beri keistiqomahan ya Allah, yang sudah membaca Al-Quran beri keistiqomahan ya Allah, yang ahli sedekah infak beri keistiqomahan ya Allah. Rindukan kami semuanya untuk beristiqomah di dalam amal kebaikan ya Allah. Dan jikalau ada hamba-hambamu ya Allah barangkali banyak yang menunda-nunda di dalam amal kebaikan ya Allah, maka jadikan detik ini, saat ini ya Allah, menjadi orang yang semangat untuk tidak menunda-nunda amal kebaikan ya Allah. Begitu juga barangkali ada seorang hambamu yang hadir ke tempat ini, barangkali ya Allah ada hamba-hambamu masih bermalas-malasan dalam urusan ibadah, bermalas-malasan menjauhi yang haram ya Allah, maka kami mohon ya Allah, bimbing mereka semuanya ya Allah untuk senantiasa semangat ibadah kepadamu ya Allah. Hadirkan makna rasa takut neraka di dalam hatinya ya Allah, agar supaya mereka tidak malas-malasan di dalam ibadah kepadamu ya Allah. Dan sungguh nerakamu sangat mengerikan ya Allah, nerakamu sangat menakutkan ya Allah. Maka jadikan siapapun yang mendengarkan suara ini, perkumpulan ini, siapapun yang mendengarkan suara ini dan menyaksikan ini ya Allah, jadikan ini semuanya ahli surgamu ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli surgamu, ya Allah. Jangan kau tinggalkan siapapun yang mendengarkan suara ini ahli surgamu. Baik orang yang hadir ke tempat ini, ataukah mungkin orang yang mendengar dari radio, atau mungkin orang yang menyaksikan dari televisi, ya Allah. Maka jadikan beliau-beliau ahli surgamu, ya Allah. Jadikan beliau-beliau ahli surgamu, ya Allah. Dan begitu juga, ya Allah, keturunan kami, ya Allah, keluarga kami, ya Allah, jadikan keluarga ahli surgamu. Barangkali ada anak kami yang belum sempat kami bawa saat ini, ya Allah. Barangkali anak kami belum sempat kami bawa, maka mohon jangan kau tinggal anak kami dari rombongan ahli surgamu, ya Allah. Jadikan anak kami ahli surgamu, ya Allah. Keluarga kami ahli surgamu. Istri kami ahli surgamu. Suami kami ahli surgamu. Keturunan kami ahli surgamu, ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dan kau lebih tahu, ya Allah, betapa banyak dosa yang pernah kami lakukan. Mata ini, ya Allah, lebih rindu melihat apa engkau lebih tahu. Maka ampunilah, ya Allah. Mulut ini, ya Allah, pernah berbicara apa engkau lebih tahu, maka ampunilah. Anggota tubuh kami, ya Allah, pernah berbuat apa engkau lebih tahu, maka ampunilah, ya Allah. Ya Allah, engkau dat maha pengampun, ya Allah. Kasih sayangmu, ya Allah, melebihi daripada murkamu, ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dan kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Hajat-hajat kami mohon dikabul. Baik hajat dunia, utamanya hajat akhirat, ya Allah. Hajat dunia, ya Allah, urusan rezeki, ya Allah, beri kepada kami rezeki yang halal. Jauhkan dari kami, ya Allah, rezeki yang haram. Jauhkan dari kami, ya Allah, pekerjaan yang haram. Jauhkan, ya Allah. Dan juga hajat kami, ya Allah, di dunia. Barangkali ada yang sakit, mohon cepat diberi kesembuhan, ya Allah. Jika ada yang sakit, cepat beri kesembuhan. Jadikan rasa sakitnya adalah peleburan dosa, pengangkatan derajat, dan pengampunan dosa-dosa di hadapanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Dan hajat yang paling utama adalah akhirat, ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli surgamu. Satu surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Satu surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan rindukan kami semuanya, ya Allah, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Senantiasa membaca salawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berzikir kepadamu, membaca salawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan bersihkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami dari dendam, sombong, riya, takabur, dengki, ya Allah. Bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebagaimana engkau telah mempermudah kami kumpul di tempat ini, maka permudah kami juga kumpul bareng bersama kekasihmu Nabi Muhammad di surgamu, ya Allah. Saat ini kami berkumpul bareng, ya Allah. Ada yang dari tempat jauh, dari ada yang Indramayu, ada yang dari manapun, ya Allah. Ada yang dari manapun, ya Allah. Mereka semuanya berkumpul di satu tempat ini. Maka sebagaimana engkau telah mempermudah kami berkumpul dari tempat-tempat desa yang berbeda-beda, maka jadikan kelak kami berkumpul di bawah naungan kekasihmu Nabi Muhammad di surgamu nanti, ya Allah. Jangan kau pisah persahabatan kami seperti ini, ya Allah. Jangan kau pisah jamaah seperti ini, ya Allah. Senantiasa kami kumpulkan nanti di surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan to'a dan sehat walafiat. Panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan to'a dan sehat walafiat, ya Allah. Dan jaga para guru-guru kami, ya Allah. Bimbing para guru kami untuk senantiasa sehat walafiat, ya Allah. Bimbing para guru kami untuk senantiasa ikhlas mendidik kami semuanya, ya Allah. Bimbing para guru kami untuk menjadi ahli surgamu. Orang tua kami menjadi ahli surgamu. Saudara-saudari kami menjadi ahli surgamu. Tetangga-tetangga kami semuanya, teman kami, jadikan ahli surgamu, ya Allah. Jadikan ahli surgamu, ya Allah. Jadikan ahli surgamu, ya Allah. Dan terakhir kami mohon kepadamu, ya Allah. Pada waktunya kami akan menghadap kepadamu, ya Allah. Pada waktunya kami akan mati, ya Allah. Bahkan kami ketemukan, ya Allah, tahun kemarin masih banyak orang-orang, teman-teman kami duduk bareng ngaji. Akan tapi tahun sekarang, ya Allah, sudah dikubur, ya Allah. Itu menunjukkan diri kami tidak abadi di dunia. Maka kami mohon, ya Allah, jika engkau kelak akan mencabut nyawa kami, dan itu pasti, ya Allah. Bisa jadi malam ini malam kami terakhir di dunia, ya Allah. Bisa jadi dua hari lagi kami akan mati, ya Allah, sangat mudah bagimu. Bisa jadi satu minggu lagi kami akan meninggal. Bisa jadi satu bulan ataukah satu tahun lagi kami akan meninggal. Akan tapi yang kami mohon, ya Allah, jika engkau akan mencabut nyawa kami, kami mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman. Cabutlah nyawa kami di saat kami ngaji seperti ini, ya Allah, kumpul-kumpul karenamu seperti ini, ya Allah. Cabutlah nyawa kami, ya Allah, di saat kau meridai kami, ya Allah. Dan mohon jangan kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan kau cabut nyawa kami, ya Allah, di saat kami lalai darimu. Maka cabutlah nyawa kami, ya Allah, di saat kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la